Ketangkasan bindu 5. Kuidah sada kitab ibastan si kemohon kalak si kundul ikursi kini rajaan e. Kitab e isurati 12 janah isegel alupitu meterai. Jenari kuidah sada malaikat simbisa armomo alusora megang nina. Isekin metunggung ngagui materai-materai dingin nalangi kitab e. Tapi subuk isurga entah idoni entah iteruh doni, sekalak pelalit singasup nalangi kitab e dengan ngenehenca kubas. Tangis kelaku dengan ceda kal ateku, sabab lalit sekalak pesi metunggung nalangi kitab e entah ngenehenca kubas. Jenari ngerana sekalak pertua e man bangku, nina. Ola kam tangis, nehenlah. Singa ibas suku Juda nari, kesusurun si ipebelin ibas Daud engko menang. Ia metunggung mecahkan meterai si pitu e ras nalangisa. Jenari kuidah sada anak biri-biri terdis i tengah-tengah kursi kini rajaan e, iklewati makhluk si empat ras pertua-pertua e. Anak biri-biri e tempah enggo i geleh. Pitu tandukna ras pitu matana, ema pitu kesah dibata si enggo i suruh dibata ku belang-belang doni enda. Erdalan anak biri-biri e ku lebih, jenari ibuatna kitab ndai ibas tan si kemohon kalak si kundul ibas kursi kini rajaan e nari. Asum bage, makhluk si empat ras pertua-pertua si 24 ndai, erjimpuh nembah i lebe-lebe anak biri-biri e. Sekalak-sekalak pertua e, jemak sada kulcapi ras sada mangku emas isin kumenen, ema pertoton anak-anak dibata. Kerina ia ngendeken ende-enden simbaru. Kamu semetunggung muat kitab e dengan mecahkan meterai-meteraina. Sabab kam engkau ibunuh, dan hargiteken kematendu engkau itukurndu manusia guna dibata ibas kerina su. Cakap negara ras bangsa nari. Engkau ibahandu ia jadi kini rajaan imam-imam dahi kendahin dibatanta, jana irajaina pagi doni ena. Jenari ku nehenka, janah ku begi suara malaikat meribu-ribu dengan erjuta-juta termna. Tedis ia kerina kelewati kursi kerajaan e, makhluk si empat ras pertua-pertua e. Alusora megang, rende malaikat-malaikat e. Anak biri-biri si enggo ikelek e, metunggung ngaloken kuasa, kini bayaken, kupentaren, gege, kehamatan, kemuliaan ras puji-puji. Jenari ku begi rende kerina makhluk, subuk si ilangit, idoni, iteruk doni, ras si ibas lawit, gendekna kerina singgeluh si nasalit. Ia si kundul ikur si kini rajan e, ras anak biri-biri e, manbanalah puji-puji, kehamatan, kemuliaan, ras kuasa rasa lalap, seh rasa lalap. Jenari ngaloi makhluk si empat ndai, nina. Amin. Janah pertua-pertua air jimpuh dengan ersembah.